lagu penolong aku. Aku lagu penolong. Membantu suara saya ini loh Mas Odek, terima kasih banyak. Kau coba mengerti, duhai kekasih. Tiap hari selalu berbisik memanggilmu, duhai kekasih. Selamat siang semuanya, perantamannya Indonesia. Hey! Sahabat Nuh Balapa, selamat siang. Ladang kasih bintang cintaku hanya untukmu.